Lagunya ada Aku Bukan Bonekamu bersama Lulu Nirwana Sing. Buat teman-teman Paul Organizer, abata thank you ya, dia terus sejati. Baru. banget ini bolo-bolo Paul Organizer, Mas Hendrik dan kawan-kawan semuanya, ada Chong Yang Jus. Iya, Aswin.